Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir Quranul Azim karya Imam Abdul Fida Ibn Katsir rahimahullah. Kita memasuki ayat ke-134, masih dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kaum mukminin di suatu masa, yaitu generasi bapak-bapak mereka, kakek-kakeknya ke atas, bapaknya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya. Demikian pula kalau itu dari keturunannya, dari selain keturunannya, orang-orang salihin, dari kaum mukminin, para nabi, para rasul, para pengikut mereka, para sahabat yang mendahului kalian dari generasi-generasi awal. Mereka itu tidak akan berguna bagi kalian sebatas penisbatan diri kalian kepada mereka, kalau hanya yang kalian banggakan hanya penisbatan diri kalian kepada mereka, bahwa kalian keturunan fulan bin fulan, bahwa kalian mengaku dan menisbatkan diri sebagai pengikut Rasul SAW atau Nabi. Nah, kalau hanya itu yang kalian punya sebatas penisbatan diri, maka itu tidak bermanfaat bagi kalian sama sekali. Kalau kalian tidak melakukan kebaikan, tidak kalian perbuat amalan-amalan soleh dan ketaatan kepada Allah yang pahalanya kembali kepada kalian sendiri. Hal ini karena kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Masing-masing mendapati sesuai dengan apa yang dia perbuat. Umat-umat sebelum kalian, bapak kalian, kakek kalian ke atas, demikian pula para nabi, orang-orang saleh sebelum kalian, mereka dapati apa yang mereka amalkan. Mereka berkorban di jalan Allah, mereka berjihad, mereka beribadah, mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka pahalanya bagi mereka sendiri. Walakum ma kasabtum, sebagaimana bagi kalian juga sebatas yang kalian perbuat. Yang kalian dapati hanya yang kalian amalkan. Tidak ada gunanya kalian menisbatkan diri kepada mereka kalau kalian sendiri tidak melakukan kebaikan, tidak mencontoh apa yang mereka perbuat dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah tutup ayat dengan firman-Nya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban atas yang mereka lakukan, karena bukan tanggung jawab kalian. Mereka yang berbuat, generasi sebelum kalian yang melakukan, mereka sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sebagaimana kalian juga, diri kalian masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Aliyah Rabi' ibn Anas dan Qatadah ibn Di'amah rahimahumullah, tilka ummatun qad khalat, mereka itulah umat yang telah lalu, yakni kata mereka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbab. Mereka yang dimaksud di dalam ayat adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dan keturunan-keturunannya yang telah lalu, kisah tentang mereka di dalam ayat-ayat sebelumnya tentang Ibrahim dan Ishaq serta Ismail, juga Nabi Ya'qub dan anak-anaknya. Mereka ini umat yang telah lalu, sudah berlalu, sudah meninggal. Tidak ada manfaat bagi kalian kalau membanggakan diri sebagai keturunan mereka kalau kalian tidak beramal saleh. Oleh sebab itu di dalam riwayat di Sahih Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, man abta'a atau man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, yang terlambat amalannya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya orang yang celaka karena tidak beramal soleh, karena tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan menyelamatkan dia nasab dan keturunannya hanya karena dia berdarah biru atau keturunan fulan yang dikenal alim, keturunan fulan yang dikenal soleh. Bahkan kalaupun dia keturunan seorang nabi, garis keturunan kepada Rasul sekalipun, kalau amalannya jelek, tidak didukung oleh amal soleh dia sendiri, tidak akan dia dipercepat, artinya tidak akan diselamatkan hanya karena nasabnya. Anak Nabi Nuh alaihi salam termasuk yang termakan azab wal'iyadzubillah, karena tidak mentaati ayahnya untuk ikut naik di kapal Nabi Nuh alaihi salam, walaupun itu darah daging seorang nabi, terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guna nasab dan keturunan, tidak ada artinya dibanggakan kalau amalan seseorang tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hakikat cinta, hakikat penisbatan diri kepada orang-orang saleh, kalau memang mengaku cinta dan memuliakan mereka, menisbatkan diri kepada mereka, maka semestinya amal perbuatan kita, kita cocokkan seperti yang mereka perbuat. Itulah inti ittiba, mengikuti dan cinta kepada mereka. Kemudian dalam ayat selanjutnya 135, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan terbimbing mendapat hidayah Katakan justru agama Ibrahim yang lurus dan sama sekali beliau bukan dari golongan musyrikin yang menyekutukan Allah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, qala Abdullah Ibnu Surya Al-A'war li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaih, fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Abdullah bin Surya Al-A'war, seorang tokoh agama Yahudi, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-huda, yang namanya petunjuk, hidayah, itu adalah yang kami berada di atasnya, yaitu Yahudia, ajaran Yahudi. Maka ikuti saja kami, wahai Muhammad, niscaya kamu juga akan mendapat hidayah. Waqalatin nasara mithlaik, kata Ibn Abbas, orang-orang Nasrani pun berkata mirip dengan itu, bahwa yang namanya hidayah, petunjuk yang kami ada padanya, ajaran Nasrani, maka ikuti kami, tiru kami, kalian akan mendapat hidayah juga. Fa anzalallahu azza wa jal, maka kata Ibn Abbas, Allah turunkan ayat ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasara, jadilah kalian orang-orang Yahudi, kata orang Yahudi, jadilah kalian orang-orang Nasara, kata orang-orang Nasara, agar kalian mendapat hidayah. Qul bal millata Ibrahim hanifa, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru millah, ajaran agama Ibrahim yang lurus, yaitu artinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kami tidak menginginkan sama sekali seruan yang kalian tujukan kepada kami, baik itu seruan untuk masuk di dalam ajaran atau agama Yahudi, atau juga Nasrani-nya. Tetapi bagi kami kaum mukminin adalah kami mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang lurus, hanifah, disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dan Isa ibn Jariyah rahimahumullah, maknanya mustaqimah, hanifah, mustaqimah, yang lurus, jauh dari bengkok. Agama Ibrahim tidaklah bengkok, tetapi lurus. Peribadatannya hanya untuk Allah, segala amalannya hanya dipersembahkan kepada Allah, tidak bengkok seperti agama Yahudi dan Nasrani yang juga menuhankan dan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan pula oleh Khasif dari Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah menyebutkan hanifa mukhlisa. Hanifa maknanya di dalam ayat adalah keikhlasan, bahwa agama Ibrahim itu berdiri di atas ikhlas, yaitu pemurnian segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memurnikan mengesakan Allah bahwa ibadah dan sesembahan semuanya hanya untuknya. Riwayat lain disebutkan oleh Ibn Abi Talha, Ali Ibn Abi Talha dari Ibn Abbas, beliau tafsirkan agama Ibrahim yang hanifah, hanif, hajan, bahwa Ibrahim itu seorang nabi yang melaksanakan ibadah haji, hanifah, yang haji, menjalankan manasik haji sebagai kesempurnaan agamanya. Demikian disebutkan oleh Imam Hasan, Dhahhak, Athiyah dan As-Suddi rahimahumullah. Tafsiran ini mirip dengan tafsir Imam Abdul Ali Ar-Rayahi yang menyebutkan Al-Hanif alladhi yastaqbilul bait bi salatihi. Al-Hanif adalah orang yang dalam sana menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Wa yara anna hajjahu alaihi in istata'a ilaihi sabila. Al-Hanif pula, Hanifa adalah orang yang meyakini bahwa dirinya punya kewajiban haji selama dia punya kemampuan. Dia yakin dia punya beban dan kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam ini, haji, ketika dia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga mirip tafsiran Abdul Aliyah ini dengan tafsir Ibnu Abbas, bahwa Hanifah di dalam ayat maknanya juga beliau Nabi Ibrahim yang menjalankan haji, karena itu keyakinan yang diajak oleh setiap mukmin, khususnya bagi yang punya kemampuan. Diriwayatkan pula dari Abu Qilabah, beliau sebutkan Al-Hanif alladhi yu'minu birrusuli kullihim min awalihim ila akhirihim. Hanif adalah orang yang beriman kepada para rasul semua, dari awalnya hingga akhirnya. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, hingga rasul yang terakhir dan penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diimani olehnya, bahwa mereka diutus oleh Allah membawa risalah, menyampaikan syariat Allah, mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Diimani semua rasul itu, tidak dipilah-pilah seperti orang-orang Nasara yang pengakuan mereka juga sebatas pengakuan, beriman kepada Isa dan mengkufuri kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qatadah rahimahullah, beliau tafsirkan Al-Hanif, Al-Hanifiyah syahadatu an la ilaha illallah. Agama yang hanif, yang lurus, yaitu syahadat, persaksian bahwa tiada sesembahan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Yadkhulu fiha tahrimul ummahat wal banat wal khalat wal ammat ma haramallahu azza wa jalla wal khitam. Termasuk Hanifah adalah pengharaman ibu, yaitu diharamkan untuk dinikahi diharamkan untuk digauli sebagai layaknya seorang istri. Demikian pula al-banat, anak-anak. Demikian pula khalat, bibi, saudara ibu, dan juga ammat, bibi, saudara bapak. Semua itu haram untuk dinikahi. Dan termasuk hanif pula pengharaman terhadap segala yang diharamkan oleh Allah. Khamr, minuman keras, daging babi, dan lain sebagainya. Juga termasuk hanif adalah pelaksanaan khitan. Pelaksanaan khitan atau sunat. Ini disebutkan oleh beliau sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang tidak mengenal keharaman-keharaman ini, karena agama mereka bukan dari Allah Subhanahu wa taala, namun rekayasa dan campur tangan para ulama-ulama su, ulama jelek pada mereka, sehingga keharaman seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka yakini. Tidak diharamkan minuman keras, daging babi, bahkan pernikahan atau menggauli beberapa wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bibi, baik dari pihak ibu ataupun lelaki. Yang mengharamkan itu hanya kaum muslimin, hanya kaum mukminin yang mengimani dan mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin pengakuan mereka itu benar bahwa itu adalah ajaran Yahudi, seperti pengakuan orang-orang Yahud, atau hidayah itu adalah ajaran Nasrani seperti pengakuan orang-orang Nasara, padahal ajaran dan perilaku mereka 180 derajat berbeda dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanifan pula kata Mujahid dan Rabi ibnu Anas, muttabi'ah. Hanifa muttabi', yaitu orang yang mengikuti, yang mengikuti segala yang dia dapati dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayat ini Allah turunkan sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara bahwa agama dan ajaran Ibrahim alaihi salam 180 derajat berbeda dengan keyakinan dan ajaran-ajaran mereka. Dan kaum mukminin Allah perintahkan untuk bersuri toladan dan mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang seperti tadi ditafsirkan oleh para ulama, antara lain menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, juga mengharamkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mengimani, memuliakan semua Rasul Allah tanpa terkecuali dan tidak dipisah-pisahkan, termasuk bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mengkufuri segala bentuk ketuhanan dan peribadatan kepada selain Allah. Itulah yang Allah perintahkan kepada mukmin, yang tentunya berbeda jauh dengan pengakuan orang-orang Yahud dan Nasara. Qatalahumullah anna yufakun. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakan oleh kalian, kami beriman kepada Allah, juga ayat-ayat yang diturunkan kepada kami, juga yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya. Demikian pula kami beriman kepada yang Allah berikan kepada Musa dan Isa alaihimussalam, juga kami beriman kepada segala yang Allah berikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan para nabi itu, dan kami hanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagai bimbingan kepada segenap kaum mukminin agar mereka beriman kepada segala yang Allah turunkan kepada mereka, tentunya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengimani segala kebenaran yang datang dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya secara terperinci, mengimani segala yang datang dari Rasulullah SAW yang itu turun dari Allah, agar mereka imani itu secara terperinci, secara parsial. Segala yang datang dari Rasulullah SAW, baik secara global maupun terperinci secara detail, bukan hanya mengimani secara global tetapi secara terperinci. Dan di sini beda seorang ahlu sunnah yang benar dengan yang hanya mengaku-ngaku saja. Seorang ahlu sunnah yang jujur dan benar, bersungguh-sungguh, dia akan imani segala yang datang dari Rasulullah SAW secara detail. Sholat misalnya, kita dapati keumuman kaum muslimin mengimani oh sholat itu kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka 5 waktu dalam setiap hari. Tidak ada yang berselisih dalam masalah itu. Tetapi bedanya yang ahlus sunnah secara terperinci, secara detail mereka ikrarullah dalam masalah sholat ini dari semenjak awal permasalahan, yaitu berkaitan dengan melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, sementara banyak orang menyepelekan permasalahan sholat jamaah ini, termasuk pula meluruskan dan merapatkan saf ketika melaksanakan sholat jamaah, sementara orang yang meninggalkannya, termasuk dalam tata cara sholat itu sendiri, bagaimana dia harus bertakbir, angkat tangan, bagaimana dia mengangkat tangan setelah bertakbir, di mana tangannya diletakkan, bagaimana posisinya, karena semua itu diajarkan oleh Rasulullah terperinci detail. Setelah itu apa yang harus dia baca dalam sholatnya, bagaimana dia membaca Quran itu di dalam sholat, tata cara baca Quran, kemudian ruku, bagaimana dia harus ruku, sifat ruku yang benar, dan apa yang dia baca dalam rukunya, kemudian sujud, bagaimana dia harus sujud, dan seterusnya terperinci. Dia imani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai konsekuensi iman dan persaksian kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk beriman kepada Rasulullah SAW secara detail dan terperinci. Demikian pula dalam masalah-masalah ibadah yang lain, zakat, haji, pelaksanaan manasik, secara terperinci dia ikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum beliau, Alaihissalam, Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk mengimaninya secara global. Untuk mengimaninya secara global, kita yakin masing-masing nabi dan rasul, dan wajib kita yakini ajaran mereka mengajarkan kebaikan dan melarang umat mereka dari segala bentuk kejelekan, dari segala bentuk kemungkaran. Kita yakin ajaran dan syariat mereka mengajarkan pada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa dan meminta hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah dalam segala bentuk ibadah, agar mereka tidak menduakan Allah dengan yang lain. Kita yakini itu. Mereka ajarkan akhlak-akhlak. Semua itu merupakan syariat dan risalah yang Allah turunkan kepada mereka. Demikian secara global. Karena secara terperinci kita tidak tahu. Kita yakini pasti intinya itu kebaikan, dan melarang umatnya dari segala bentuk kejelekan yang itu berbahaya dan membuat Allah murka kepada mereka. Sebagian para rasul itu disebut namanya oleh Allah di dalam Quranul Karim, sementara yang lain tidak disebutkan kepada kita. Allah perintahkan pula di dalam ayat ini agar kaum mukminin tidak membeda-bedakan seorang nabi dari nabi yang lainnya, tetapi hendaknya mereka imani kesemuanya, dimuliakan dan diagungkan, agar mereka tidak mengikuti jejak orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 150-151. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Mereka menginginkan untuk memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka katakan kami beriman dengan sebagian dan kami kufuri sebagian yang lain. Mereka inginkan untuk adanya jalan tengah yang tentunya menurut mereka sebagian mereka ambil, sebagian mereka tinggalkan. Ulaika humul kafiruna haqqo. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir kepada Allah. Ayat ini demikian mengajarkan kepada kaum mukminin untuk tidak memisah-misahkan para nabi, tetapi mengimani mereka semua, memuliakan mereka semua. Bukan berarti kaum mukminin tidak meyakini adanya keutamaan para nabi, sebagian para nabi dari sebagian yang lainnya, karena Allah menyebutkan di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Baqarah di akhir surat, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul kami yang sebagiannya kami utamakan di atas yang lain. Minhum man kallamallah. Ada dari para rasul itu yang langsung diajak bicara oleh Allah. Seperti Musa alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebagian yang lain diangkat derajatnya oleh Allah. Kita yakini sebagian rasul lebih mulia dari sebagian yang lain, dan kita harus yakini Rasulullah SAW yang termulia dan tertinggi derajatnya dibanding para rasul yang lain. Tetapi yang dimaksud ayat ini jangan memisah-misahkan antara para rasul yang satu dari yang lainnya, kalau perbedaan itu dengan maksud merendahkan yang lain, menghinakan rasul yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Jangan kalian utamakan aku di atas Yunus, Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salam. Artinya mengunggulkan atau memuliakan Rasul SAW di sisi lain, kemudian menghina atau rendah Nabi Yunus alaihi salam, ini dilarang. Semua rasul harus dicintai dan dimuliakan dan diimani secara global seperti tadi telah dijelaskan. Seperti tadi, bukan berarti kita tidak mengimani sebagian rasul yang diberi kemuliaan oleh Allah di atas rasul-rasul yang lainnya, tanpa harus kita hinakan atau nyatakan rendah rasul-rasul yang lainnya. Semua mereka mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan mereka karena mereka manusia termulia. Turun kepada mereka wahyu dari Allah, mereka antara Allah dan makhluknya, mereka yang menjelaskan jalan kebenaran kepada umat manusia. Maka wajib mereka untuk dimuliakan. Maka celakalah orang-orang yang berani mencemoohkan para rasul atau sebagiannya, berani menjamah harga diri dan kehormatan mereka. Mereka wajib untuk dimuliakan dan diimani, untuk diagungkan di hati setiap mukmin. Dan ini ada yang sayangnya justru diucapkan oleh orang yang dianggap tokoh di kalangan kaum muslimin. Sangat disayangkan. Bahkan yang dijamah beberapa di antaranya nabi yang termulia di antara para nabi, yang termulia seperti Nabi Musa ibn Imran alaihi salam, termasuk ulul azmi minar rusul, disebut dengan sebutan yang tidak sepantasnya, dengan kata-kata hinaan dan celaan. Yang lain, Nabi Yusuf alaihi salam, juga disamakan karena beliau meminta untuk diberi jabatan, ma'ruf di dalam Quran kisahnya. Dan ketika saudara-saudaranya datang meminta bantuan pangan, ditolak karena maksud tertentu agar ayahnya dan keluarganya semua dibawa ke sana. Kisahnya ma'ruf. Kata salah seorang tokoh, bahkan tokoh dunia yang ditokohkan di antara kaum muslimin, menyatakan Nabi Yusuf itu tidak ubahnya seperti Mussolini, diktator. Seorang nabi, figur seorang nabi yang diktator, haus kekuasaan, dan begitu dia dapati kekuasaan, dia diktator seperti itu, menggunakan kekuasaannya untuk menindas saudara-saudaranya dan orang lain. Bayangkan disamakan dengan tokoh sosialis komunis semacam Mussolini. Wal'iyadu billah. Orang yang kafir, musyrik kepada Allah, tidak mengenal akhirat, tidak mengenal kebangkitan dan kematian, tidak mengenal surga dan neraka, bahkan tokoh dalam bidang kekufurannya, pemimpin di dalam kekafirannya, di seorang nabi yang mulia, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lain sebabnya adalah minimnya ilmu dan jauhnya orang dari bimbingan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil 'abraniyah wa yufassiruna bil 'arabiyyah li ahli al-islam. Kata Abu Hurairah, ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dulu biasa membaca Taurat, orang-orang Yahudi, dengar Ibrani. Kemudian mereka tafsirkan ke dalam bahasa Arab untuk kaum muslimin, untuk para sahabat. Ini maksudnya ayat ini begini dan begini, ditafsirkan oleh mereka dalam bahasa Arab, karena Taurat dalam bahasa Ibrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada para sahabatnya, la tusib ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jangan kalian percayai ahlul kitab, jangan pula kalian dustakan mereka. Tetapi katakan, kami beriman kepada Allah dan segala yang diturunkan kepada kami. Jangan kalian benarkan mereka, jangan pula kalian dustakan. Dilarang untuk dibenarkan, untuk dipercayai, karena ma'ruf agama mereka, bahkan kitab Taurat telah dijamah oleh tangan-tangan kafir, para pendeta dan ulama-ulama mereka direkayasa sedemikian rupa. Khawatir kalau kita percayai dan kita benarkan, itu termasuk ayat yang telah terjamah oleh tangan-tangan jahil mereka. Wala tukadzibuhum, tetapi jangan kalian dustakan, karena khawatir kalau-kalau itu ayat yang masih benar, yang memang demikian Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Kita enggak tahu dan tidak bisa ditentukan. Halas, ya sudah, enggak usah dipercayai, enggak usah didustakan, biar saja mereka menceloteh bicara kayak apa. Enggak usah diimani, dibenarkan, enggak usah pula didustakan. Tetapi seperti kata Rasulullah, katakan, kami beriman kepada Allah dan segala yang diturunkan. Adapun kepada para rasul sebelum Rasul SAW, kita imani secara global. Seperti tadi, pasti Nabi Musa dan ajaran Taurat yang benar, yang masih belum terjamah oleh tangan kotor mereka, pasti mengajarkan tauhid, melarang syirik, mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan kebaikan, dan melarang mereka dari segala bentuk kemungkaran dan kejelekan. Global seperti itu. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma yusalli raka'atain allatain قبل الفجر ب آمنا بالله وما أنزل إلينا والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sering kalau sholat dua rakaat yang sebelum fajar beliau baca dua ayat ini di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Ayat ini di surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ila Ibrahim sampai akhir ayat wa nahnu lahu muslimun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau baca ayat di surat Ali Imran ayat ke-52. Itu tentang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bacaan ayat ini di ayat 52 dari surat Ali Imran. Kemudian di dalam ayat juga Allah sebutkan wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab. Wal asbab juga yang diturunkan kepada asbab. Asbab kata Imam Abu Aliyah, Rabi' bin Anas dan Qatadah, asbab ini Banu Ya'qub, anak-anak Nabi Ya'qub, anak keturunan Nabi Ya'qub. Mereka berjumlah 12 orang. Masing-masing dari mereka punya keturunan yang banyak. Maka mereka dinamakan asbab, anak cucu atau anak keturunan dari Nabi Ya'qub. Semula 12 orang, kemudian dari mereka menjadi umat yang sangat banyak. Kata Khalil Ibn Ahmad Yadbawik, asbab di dalam Bani Israel sama seperti qabail di Bani Ismail. Asbab sama seperti qabail. Kalau di keturunan Ismail, yaitu suku Arab, suku-suku, masing-masing suku dinamakan qabilah. Banyak suku jamaknya qabail. Ini suku Bani Fulan, suku qabilah Bani Fulan. Itu pada keturunan Ismail, demikian dinamakan qabail. Pada keturunan Israel alaihissalam Ya'qub, keturunannya, suku-sukunya dinamakan asbab, jamaknya sibt. Demikian pula kata sebagian ulama lain bahwa asbab adalah anak cucu keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan kelanjutannya insyaallah kita kaji pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.